hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta, kau tak cinta. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta.